فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Nahmadullah wa nashkuru ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya yang kita tidak menghitung, tidak mampu menghitung dan membilangnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat maka itu adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian tidak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menyebut jumlah bilangannya, karena teramat sangat banyaknya, hanya Allah lah yang Maha mengetahuinya. Sungguh hamba yang betul-betul buta manakala dia tiada henti dan tiada putus, dan bahkan tak terhingga jumlahnya mendapatkan nikmat dari Allah, namun dia membalas kepada Allah dengan kedurhakaan, membalas kepada Allah dengan kemaksiatan. Walladzi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nas may yujadilu fillah bighairi 'ilmin wala hudan wala kitabin munir. Allah Ta'ala telah melengkapkan kepada kalian nikmatnya yang lahir maupun yang batin. Namun ada saja di antara manusia yang berani durhaka membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bighairi 'ilm, tanpa ilmu, wala huda, tanpa petunjuk, wala kitabin munir, dan tanpa kitab yang memberikan cahaya. Jelas itu disebabkan karena kebodohan, karena penyimpangan, dan karena jauhnya dari bimbingan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berani kepada Allah, berani menentang, berani durhaka kepada Allah. Bahkan di antara manusia ada memang orang yang memilih jalan kesesatan dibandingkan jalannya Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih fisabilis syaitan daripada fisabilillah. Wa minan nas may yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang yang membeli, mengkonsumsi lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bighairi ilm, tanpa ilmu. Jelas yang demikian tanpa ilmu. Kalau sekiranya dia berilmu, pasti dia memilih fisabilillah. Pasti dia memilih kalamullah, asdaqul hadis, sebaik-baik ucapan, bukanlah wal hadis, ucapan yang sia-sia, yang tiada artinya, bahkan menyesatkan dari jalan Allah, kalau sekiranya dia berilmu. Bighairi ilmu, karena tanpa ilmu. Wa yattakhidhuha huzwa, bahkan menjadikan jalannya Allah itu sebagai bahan olok-olokan. Jalannya Allah menjadi cemoohan. Jalannya Allah justru dicaci, dimaki. Jalannya Allah justru dinilai penilaian-penilaian yang negatif. Jalannya Allah justru dinista. Itu ada dinyatakan oleh Allah, wa minan nas, ada di antara manusia. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, maka manakala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fisabilillah, di jalannya, di jalan Allah, maka ini adalah nikmat, anugerah. fadlu minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian adalah keutamaannya Allah miliki, yang Allah taala berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak bisa sholat, kita tidak bisa bersedekah, dan kita tidak bisa mendapatkan hidayah semata karena Allah SWT. Maka mestinya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Apalagi juga ditambah dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kita lihat rumah sakit tidak pernah lengang dari manusia, tidak pernah sepi dari manusia. Artinya ada saja setiap saat yang sakit. Ini baru satu rumah sakit. Berapa rumah sakit di Bontang? Tidak ada yang sepi. Belum klinik-kliniknya. Banyak manusia di sementara waktunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehatnya. Kalau sudah nikmat sehat, sekian kesempatan pun berkurang, hilang bahkan. Yang semestinya bisa sholat berjamaah 27 derajat tidak bisa. Bahkan berdiri tidak bisa. Sholat harus berbaring. Itu pun yang masih ingat sholat. Sudah sakit, betapa banyak orang gak peduli dengan sholat. Dikala dikasih sehat pun juga tidak peduli dengan sholat. Nikmat padahal ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat. Sehingga dengan sehat alhamdulillah kita bisa tunaikan sholat berjamaah, kita bisa hadir di majelis ilmu. Kalau kita gak sehat, ya yakin saya gak datang ke sini. Kadang bisa datang aja cuma sedikit meriang udah bikin gak semangat datang talabul ilmu. Apalagi kalau sampai panas dingin, meriang, demam. Nikmat sehat luar biasa. Seiring dengan itu, banyak manusia diberi nikmat sehat, juga nikmat kesempatan, tapi kesempatan juga tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan emas tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan menjadi waktu dan kesempatan emas bagi mereka. Kalau itu kesempatan emas diambil, itu adalah keberuntungan. Terlepas dari kerugian, namun betapa banyak manusia dapat nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, tapi bukan menghasilkan keberuntungan. Bukan nikmat emas, bukan nikmat, tetapi justru mendatangkan sebab azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat tempat-tempat kemaksiatan. Perhatikan, maksudnya bukan dilihat untuk kita datangi. Nah, siapa yang meramaikannya? Ya orang-orang sehat, orang-orang yang sebenarnya punya kesempatan untuk bisa beramal soleh, amal baik, bahkan punya materi, punya harta. Nah, tapi dengan sehatnya, dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah, dia lalai, lupa diri, tertipu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mayoritasnya manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Tertipu artinya antum tahu kan orang yang tertipu. Akhirnya bangkrut, rugi, nyesel. Hasil akhirnya mesti dia rugi, bangkrut, nyesel, tertipu. Mestinya dia pergunakan untuk keselamatan dirinya, tapi dia tertipu, justru kecelakaan bagi dirinya. Semestinya dia mendapatkan keberuntungan untuk dirinya, tapi kenyataannya justru kerugian. Maghbunun fihima, tertipu karena tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dua nikmat, as-sehah, kesehatan wal faragh, dan waktu kesempatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan sehat, diberikan kesempatan kita menggunakan untuk taklim, pengajian, mengkaji ayat-ayat Allah. Jalan talabul ilm. Semoga kita senantiasa diberi kesemangatan untuk talabul ilm, mencari ilmu. Yang dengannya Rasulullah SAW menyatakan sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan jalan bagi orang yang menuntut ilmu, jalan menuju surga. Namun permasalahannya memang orang itu keimanannya yakin atau tidak. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janjinya Allah itu adalah haqq. Semoga kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shodiqun. Tidak lain orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Nah, ada kesempatan dengan hartanya, fi sabilillah dengan hartanya. Ada kesempatan dengan jiwanya, fi sabilillah dengan jiwanya, termasuk talabul ilm. Nah, adalah fi sabilillah, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Man yara anna talabatal ilmi aw talabal ilmi laisa fi sabilillah faqad naqasa aqluh. Siapa yang berpendapat bahwasannya mencari ilmu itu bukan fi sabilillah, berarti sudah kurang akalnya, sudah enggak genep akalnya. Man kharaja min baitihi li talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya guna mencari ilmu, maka dia fi sabilillah hingga dia kembali pulang. Fi sabilillah. Ikhwan jazakumullah. Bahkan afdhalul jihad, seutama-utama jihad itu adalah ilmu. Nah, bahkan jihad dengan pedang, dengan senjata melawan musuh pun tidak akan dikatakan jihad yang benar kalau tidak didasari ilmu. Nah, bukan yang diperoleh mati syahid, tapi mati sangit kalau tidak didasari ilmu. Para ulama sepakat bahwasanya agama ini tegak dengan bentuk dua jihad. Jihad bisilah usinan, jihad dengan pedang, dengan ya ini senjata. Kapan? Itu tidak sewaktu-waktu ada. Nah, tidak bisa didapati di setiap tempat. Tidak setiap waktu bisa ada. Kalaulah ada, semua orang, baik orang bodohnya, orang pinternya, bisa ikut. Bisa ikut. Nah, model yang kedua, jihad yang kedua, wa afdhalul jihad, dan itu yang jihad yang paling afdhal adalah jihad bila ilmi wal bayan, jihad dengan ilmu dan penjelasan petunjuk. Nah, itu pelakunya tidak sembarang orang, karena harus punya ilmu. Dan itu setiap saat, kapan saja, di mana saja bisa dilaksanakan. Cuman masalahnya tidak semua orang bisa. Waktunya kapan saja, tempatnya di mana saja, tapi tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena senjatanya tidak sembarang bisa dipegang dan dimainkan. Karena senjatanya harus ilmu, harus punya adillah wan nusus wal bayan, harus punya dalil-dalil, nas-nas dan penjelasannya dengan penjelasan yang benar. Kalau memaksakan diri, enggak punya ilmu, enggak punya penjelasan, enggak punya keterangan, bisa sesat dan menyesatkan. Bahaya. Bukan fisabilah, justru fisabilis syaitan. Bukan mengajak manusia di atas petunjuk jalannya Allah, justru mengajak manusia sesat. Makanya tidak semua orang bisa. Makanya keberadaan seorang alim yang berilmu, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan dalil, nas-nas Al-Quran, hadis dengan penjelasannya, itu adalah nikmat bagi di tengah-tengahnya manusia. Itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Karena itu yang mendatangkan rahmat. Dengan sebab itu Allah taala menurunkan rahmat. Ketika keberadaan alim ulama itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu, tandanya ilmu diangkat. Karena kalau alim ulama meninggal, berarti ilmu yang ada pada dia juga diangkat, tidak ada. Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah yantazul ilma, Inna Allah la yantazul ilma intizaan, walakin yantazi'u biqaddil ulama hatta lam yabqa wa fi riwayat lam yubqi aliman. Sesungguhnya Allah taala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut hilang dari permukaan bumi, namun Allah taala mencabut ilmu dengan mewafatkannya ulama. Misalnya ada ulama yang menguasai ilmu hadis meninggal, berarti ilmu hadis tercabut. Kalau ada yang mewarisi, alhamdulillah. Cuman gak ada, waduh, ilmu hadis terangkat. Nah, tengah-tengah manusia ada seorang alim yang dia menguasai ilmu faraid, warisan misalnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal. Enggak ada penerusnya, enggak ada penggantinya di tengah-tengah situ. Misalnya cabut ilmu biqabdil ulama, hingga tidak tertinggal seorang alim, fattakhadan nasuru usan juhala, maka saat itu manusia pun mengambil pimpinan-pimpinan, pemuka-pemuka dari kalangan orang-orang jahil. Tidak ada alim ulamanya. Akhirnya apa? Yang diangkat pemimpin-pemimpin ya orang jahil. Mungkin pinter, pinter, pinter cuma ngomong, banyak bicara, jago kalau mau, tapi tidak disertai kedalaman ilmu din, ilmu agama. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, kelak di tengah-tengah kalian akan banyak para khutoba wal qurra wal khutoba, para pembaca dan para khatib, sekedar bisa membacakan, bisa menyampaikan. Kedalaman ilmunya tidak ada. Ini kalau sudah akhir zaman demikian. Seiring itu imbasnya, pengaruhnya, maka kita dapati al-jahal tersebar, kebodohan tersebar. Terkadang ada orang alim, jelas ada majelisnya misalnya, gak ada yang semangat talabul ilm. Seleranya bukan lagi talabul ilm, seleranya sudah yang lain. Yang dicari justru bukan din, bukan agama. Yang digandrungi, yang disenangi oleh manusia bukan lagi agama. Maka kalau sudah demikian, kita akan bisa bayangkan apa yang terjadi tengah-tengah manusia. Kalau sudah banyak tersebar kebodohan. Nah, terlebih tadi fattakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'ahtau bighairi ilm fadallu wa adallu. Maka ketika manusia mengambil pimpinan-pimpinan, pemuka-pemuka dari kalangan orang-orang jahil, tidak punya ilmu, nah, maka mereka pun, manusia bertanya kepada tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinannya, mereka menjawab tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Kalau sesuatu enggak didasari ilmu, ya sesat dan menyesatkan. Ikhwani fiddin azan yallah wa iyyakum. Maka senyampang kita masih diberi sehat, masih kesempatan, kita perkuat iman dan Islam, kaji agama, ajak diri kita, keluarga kita, itu minimalnya kita menyelamatkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Assalamah, assalamah, la ta'diluha syai'. Keselamatan, keselamatan itu tidak ada yang menandingi nilainya. Selamatkan diri, selamatkan keluarga. Kalau bisa ya selamatkan kanan kiri, teman. Nah, alhamdulillah. Yang tetangga, alhamdulillah. Selamatkan kerabat, alhamdulillah. Dengan cara apa? Itu tadi. Sampaikan din, pegangi din, pelajari agama ini kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, bimbingannya Allah, bimbingannya Rasul. Nah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shodiqun. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, ulaika hum shodiqun, mereka lah orang-orang yang benar keimanannya. Itu baru benar keimanannya. Punya iman yang kuat, kokoh, tidak ragu pada Allah dan Rasulnya, terbukti dengan jihadnya di jalan Allah, bahkan dengan harta dan jiwanya. Ulaika hum shodiqun. Mereka orang-orang yang benar. Makanya saat itu sebelum ayat ini, Allah Ta'ala menyebutkan ada orang-orang Arab, Arab Badui, baru-baru saja masuk Islam, datang kepada Rasulullah, amanna, kami beriman. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ayat, qalatil a'rabu amanna, kul, katakanlah Muhammad, kulu aslamna, katakan oleh kalian aslamna, kami baru Islam, baru-baru, belum ada kekokohan akidah, keyakinan nancap dalam kalbu mereka, belum terbukti jihad mereka dengan harta dan jiwa mereka. Walamma yadkhulul imanu fi qulubi. Keimanan belum kuat menancap dalam kalbu mereka, baru saja masuk Islam. Artinya apa? Iman itu prosesnya jelas ada dan buktinya jelas ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita. Ikhwanul jazakumullah. Kita hidup di akhir zaman, tidak gampang, tidak mudah mempertahankan iman, mempertahankan Islam, apalagi mengamalkan iman dan Islam, kokoh dengan iman dan Islam, tidak mudah. Berat, berat, berat tantangannya, ujiannya, godaannya. Kalau enggak subuhatu syahwat, jelas subuhat kerancuan pemahaman karena kurang mendalam agamanya, sehingga gampang nanti menghukumi ini boleh, yang ini longgar dan sebagainya, sehingga syariat dilanggar, syariat dilibas, syariat enggak peduli. Nah, ini rancu dalam pemahaman agamanya. Penyakit yang kedua, syahwat, hawa nafsu. Banyaknya godaan, godaan, godaan yang masuk kategori mengikuti syahwat. Inna nafsa la'amartum bisu. Nafsu sukanya macam yang jelek. Itu pun dibumbu-bumbui seakan-akan itu asik, nikmat, menyenangkan, menggembirakan. Nasallahu salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan, wal afiyah dan kesehatan. Sehat lahir, sehat batin. Sehat jasmani, sehat rohani. Bukan sehat jasmani saja. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Maka untuk sehatnya rohani kita, kita lanjutkan insyaallah, moga-moga menjadi sebab kita diberikan alafiah kesehatan dengan kita mengkaji bimbingan ilmu, dengan kita mengkaji ayat, mengkaji hadis, yang dengannya semoga Allah taala kokohkan kita, kuatkan kita iman dan Islam kita, hingga kita diberikan barokah untuk diri kita, keluarga kita, barokah untuk umur kita, barokah untuk ilmu kita, barokah untuk harta kita, barokah apa saja yang Allah taala berikan kepada kita. Pada kajian kita yang lalu masih membahas faedah yang kedua, menjelaskan tentang hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum." Beramallah kalian semau kalian. "Qad ghafartu lakum." Sungguh aku telah ampuni untuk kalian. Yang ini konteksnya adalah kepada Ahlul Badr. Para sahabat yang hadir ikut perang Badar. Apa pengertiannya? Sudah kita jelaskan, adalah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya bukan artinya Ahlul Badar sahabat yang ikut perang Badar itu sama sekali mereka maksum, tidak akan melakukan dosa, bisa jadi dosa. Namun mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan dosa, mereka segera bertobat. Nah, mereka segera bertobat, sehingga dengan itu Allah Ta'ala ampuni mereka. Dan itu menjadi kabar gembira buat mereka, dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak ada seorang pun yang akan mati di atas kekafiran. Nah, akan dosanya saja ketika mereka terjatuh, Allah Ta'ala ampuni. Sebab apa? Allah Ta'ala maha mengetahui tentang keadaan mereka dan apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang keimanannya dan keadaan hatinya, sehingga Allah Ta'ala menjamin mereka, qad ghafartu lakum, aku telah ampuni untuk kalian, silakan mau berbuat apa saja. Dan itu dengan karena keimanannya mereka dan pemahamannya mereka, bukan artinya mereka fahami kemudian mereka diberikan kebebasan, diberikan legalisasi untuk melakukan semau mereka termasuk melakukan dosa maksiat. Enggak. Mereka adalah pencontoh Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, kalaulah beliau sebagai manusia salah pun ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjatuh dalam dosa, telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tapi tidak difahami kemudian, kalau begitu enggak perlu ibadah, kalau begitu berbuat dosa semaunya. Enggak. Bahkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki beliau. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, lima sanata hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan yang demikian? Qad ghufirta ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sungguh engkau telah diampuni dari dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Kenapa masih engkau melakukan salat sampai bengkak kaki? Berdiri lama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akuna abdan syakura? Bukankah aku sepantasnya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Diampuni dosanya itu bukan berarti kemudian sudah kalau begitu bebas melakukan kemaksiatan. Justru semakin bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para sahabat, generasi terbaik. Didikan Rasul pun juga demikian. Ahli Badr. Bukan berarti itu mendapatkan legalisasi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan semau mereka. Maka ikhwan wa jazakumullah, ketika terjadi menimpa salah seorang sahabat Ahlul Badr, yakni Hatib Ibn Abi Balta'ah, membocorkan rahasianya, hendak ingin membocorkan rahasia Rasul alaihi salatu wasalam, tetapi bukan artinya beliau niatannya adalah ingin memusuhi Islam, bahkan sampai keluar Islam, dan karena pikirannya adalah keluarganya yang ada di Mekah. Maka ketika hal itu didapati oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau menyampaikan udurnya demikian, diterima oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin hendak memenggal kepalanya, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah ahli badan. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka ahli badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab, "Wa ma yudrika annallaha ittala'a 'ala ahli badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Engkau tidak mengetahui wahai Umar bahwasanya Allah Ta'ala telah melihat kepada Ahlul Badr, mengetahui Ahlul Badr, sehingga Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, "Eh malu masih itu, beramallah kalian apa yang kalian inginkan, Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni untuk kalian. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ditegaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim pula, la yadkhulun nar ahadun sahida badron, tidak akan masuk neraka seorang pun dari sahabat yang menjadi ahlul badr, yang ikut perang Badar. Sebaik-baiknya manusia mereka, sebagaimana para malaikat yang ikut perang Badar. Nah, malaikat yang ikut menolong atas perintah Allah Subhanahu wa taala ahlul Badar, mereka adalah afdhalul malaikat, seutama-utama malaikat, sebagaimana disebutkan oleh Jibril alaihissalam. Sehingga kesimpulannya, kata Al-Imam Qayyim rahimahullah di halaman 22, walakin la yatrukuhum subhanahu musirrina alaiha, namun mereka ketika terjatuh dalam dosa, tidaklah Allah Ta'ala biarkan mereka musirrina alaiha, terus menerus di atas dosanya. Nah, ini menunjukkan artinya ahlul badr bisa jadi yang namanya manusia, dan bukan rasul, bukan nabi, tidak maksum, bisa jadi salah. Nah, sehingga tidak heran, jangan kemudian bagaimana sih itu si Hatib bin Abi Baltah, kok bisa-bisanya membocorkan rahasianya Rasul menyerang menyerang Mekah? Ya manusia, dia terbawa waktu itu karena kasihan sama keluarganya, nanti kalau diserang keluarganya nggak ada yang melindungi, nggak ada yang bela, bukan termasuk kabilah atau suku atau bangsa Quraisy. Sehingga ingin memberitahu supaya orang Quraisy nantinya merasa utang jasa kepada yakni Hatib radhiyallahu anhu, sehingga termasuk keluarganya yang nanti dilindungi. Pengennya adalah untuk keselamatan keluarganya. Namun ketika hal itu diketahui dan di hadapan Rasul alaihissalam mengakui kesalahannya, tidak kemudian menentang Rasul. Walakin la yatrukum subhanahu musirrina alaiha, namun Allah Ta'ala tidak membiarkan mereka musirrina alaiha, mereka akan terus menerus di atas kesalahannya tersebut, di atas dosanya tersebut. Dan ini contoh bagi kita, siapa di antara kita yang tidak lengang dari dosa? Siapa yang kita gak pernah berbuat dosa? Tapi yang utama, nah, contohlah mereka, ya ini, jangan kemudian merasa asik, santai, tenang, terus menerus di atas dosanya. Segera kalau itu sadar kamu dosa, segera tobat, segera istighfar. Nah, sebagaimana kita mengetahui tentang sifatnya orang yang bertakwa, bisa jadi dia memang pernah melakukan dosa, orang bertakwa sekalipun, namanya manusia. Namun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisah, kekejian, au dzalamu anfusahum atau mendzalimi diri mereka dengan dosa, dzakarullah, segera mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar minta ampunan atas dosa-dosa mereka. Wala yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka tahu tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak kemudian terus menerus di atas dosa yang mereka kerjakan berhenti. Wahum ya'lam, dalam badan mereka sadar itu dosa, itu akan membawa binasa, sengsara, celaka. Cepat. Nah, banting setir, belok haluan, tinggalkan dosa dan kemaksiatan itu. Ikhla anidzam, cabut dirinya dari dosa. Wanadam, nyesal. Wala azam alla yauda ilai, dan berazam kuat untuk tidak mengulanginya. Itulah makna taubat. Dan di sini bedanya istighfar dengan taubat. Kalau disebutkan dua-duanya, istighfar dan taubat, itu punya makna sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan salah satu, istighfarnya taubat, taubat juga istighfar. Nah, makanya ada ayat atau hadis punya untuk disebutkan istighfar, perintah istighfar juga perintah bertaubat. Loh, perintah istighfar juga perintah taubat. Apa bedanya? Beda. Banyak orang istighfar tapi sebenarnya belum taubat. Nah, astagfirullahaladzim, itu istighfar, minta ampunan kepada dosa, tapi hatinya masih belum nyesal dengan dosanya, bahkan ada masih ingin untuk melakukannya. Nah, tahu dia sadar, ketika sadar astagfirullahaladzim gitu, ya Allah benar dosa-dosa, tapi belum ada keinginan kuat untuk meninggalkan dosa itu, masih ada ingin-ingin, belum nyesal betul. Nah, itu berarti baru beristighfar. Ya enggak salah. Secara amalan lisannya dan hatinya saat itu lebih bagus. Baik. Nah, makanya istighfar itu disebutkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, ketika mensyarah hadis nomor hadis 7507, jilid-jilid terakhir karena 7000-an. Nah, sebutkan istighfar itu imma bil lisan, imma bil qalbi, imma bil lisan wa bil qalbi. Bisa jadi sekedar lisannya, hatinya belum. Astagfirullahaladzimnya ada, tapi hatinya belum mengikuti. Bisa jadi hatinya, lisannya tidak, hatinya memang sudah sadar, hatinya minta ampunan dari Allah. Bisa jadi dua-duanya. Tetapi bukti untuk amalan belum. Kalau nanti dilengkapi amalannya betul-betul mencabut dirinya dari dosa, nyesel, kemudian berazam untuk tidak mengulang lagi, itulah berarti masuk pada taubat. Nah, dan kalau terbukti benar, itulah taubatan nasuha. Murni memang taubatnya nasuh. Ikhwan fillah jazakumullah. Sekali lagi Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-135, di antara ciri orang yang bertawa alladzina idza fa'alu fahsatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wala yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'al, dan mereka tidak terus melakukan dosa itu. Wa hum ya'lam, mereka sadar. Itu di antara ciri orang yang bertakwa. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Hud ayat yang ketiga. Wa yastaghfiru rabbakum summa tubu ilallah wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilallah yumatti'kum mata'an hasana. Jika kalian hendaknya kalian beristighfar kepada Allah Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Maka disebutkan di sini perintah istighfar dan perintah taubat. Meminta ampunan juga taubat, yakni betul-betul dibuktikan Tobat memiliki tiga syarat tadi. Ikhlas anita, mencabut diri dari dosa. Nah, kemudian an-nadam, nyesal. Kemudian yang ketiga al-azm, Allah yauda ilaihi. Berazam untuk tidak mengulang lagi. Itu tobat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yumatikum mataan hasana, maka akan kami berikan kepada kalian kebaikan yang menyenangkan. Berikan oleh Allah taala balasan yang kebaikan yang menyenangkan. Ila ajali musamma, hingga pada waktu yang telah Allah taala tentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah taala akan memberikan setiap orang yang memiliki keutamaan, memiliki kebaikan, kebaikannya, keutamaannya. Allah taala balas sesuai dengan amalnya. Artinya ini ikhwanul jazakumullah, kita contoh mereka ketika terjatuh dalam dosa segera sadar, beristighfar, bertobat. Itu jalan keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sungguhnya anak keturunannya Adam, manusia itu akan banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah banyak bertobat. Kemudian kata beliau, bal yuwaffikum li taubatin nasuh wa istighfarin wa hasanatin tamqu athara dhalik. Bahkan Allah taala memberikan taufik kepada mereka, sahabat Ahlul Badr, untuk bertaubat, taubatan nasuha, dan beristighfar, dan berbuat kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan asar pengaruh perbuatan jelek. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kalau kejelekan ditambah kejelekan, kejelekan, kejelekan terus, enggak akan datang ke hasanahnya. Ini alamat su'ul khatimah yang dikhawatirkan. Karena kita tidak tahu ajal itu kapan datang, lagi asiknya maksiat, datang ajal, na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda, idza arada Allah bi 'abdi khaira ista'malahu. Sesungguhnya Allah taala manakala menghendaki kepada hambanya itu kebaikan, Allah taala akan menjadikan hambanya itu beramal. Ista'malahu, menjadikan hambanya itu beramal, memiliki daya guna, bermanfaat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ista'malah?" Bagaimana Allah taala menjadikan dia punya beramal? Dijawab oleh Rasulullah SAW, yuwaffiquhu 'alal haqq aw 'alal tha'ah qabla mauti. Allah taala memberikan taufik kepada dia untuk di atas ketaatan sebelum datang kematian. Taat, diberikan taufik untuk terus taat sampai datang kematian di atas ketaatan. Itulah alamatul khair, tanda Allah taala memberikan kebaikan kepada seorang. Makanya ketika kita jatuh maksiat, segera sadar, khawatir kalau itu nanti menjadi penutup umur. Na'udzubillah. Rasulullah SAW menyatakan, innamal amal bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Kalau ditutup jelek, na'udzubillah. Kalau ditutup yang baik, alhamdulillah. Demikian. Ashabul Badar bisa jadi berbuat salah, buat dosa, tapi segera sadar, enggak terus. Nah, itu alamatul khair. Wa yakunu tahsisuhum bihadza duna ghairihim, sehingga kekhususan mereka ini diberlakukan bukan kepada selain mereka. yakni i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, itu kekhususan bagi Ahlul Badr, bukan selain Ahlul Badr. Cuman kalau ada orang yang mengikuti sifat-sifatnya Ahlul Badr, ketika dosa kemudian segera sadar bertaubat, ini maka nanti juga mendapatkan keutamaan seperti keutamaan mereka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adapun hadis atau hadis qudsi tadi, Allah taala berfirman, "Iqmalu ma syi'tum qad ghafartu lakum," itu kekhususan bagi siapa? Ahlul Badr. Bukan kita. Bukan selain mereka. Ahlul Badr. Beramalah kalian semau kalian, sungguh aku telah ampuni kalian. Itu Ahlul Badr. Nah, kalau kita belum ada jaminan untuk diampuni, tapi yang kita akan ambil faedah pelajaran adalah, mari kita titi jalan mereka, mari kita ikuti sifat mereka. Keutamaan yang ada pada mereka perlu menjadi qudwah hasanah, tauladan bagi kita. Dan mereka adalah didikan Rasul, bertauladan kepada Rasul, berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qad tahaqqaqa dzalika fihim, karena yang demikian sungguh telah terrealisir pada diri mereka. Wa annahu maghfurun lahum, dan bahwasanya mereka diampuni. Maka ketika jelas ini, Hatib Ibn Abi Balta'ah ini berbuat salah, nah, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu minta izin untuk memenggal kepalanya. Ditegur oleh Rasulullah SAW, dia Ahlul Badr. Allah Ta'ala telah menyatakan tentang mereka, "Iqmalu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Dan ketika ditanya apa sebabnya Hatib Ibn Abi Balta'ah ini kok sampai melakukan yang demikian, yang Rasul saja berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau beritahukan rencana ini." Artinya jagalah rahasiaku ini untuk menyerang Mekah ini. Loh, Hatib Ibn Abi Balta'ah kok malah mau bocorkan? Ternyata beliau uzurnya bukan karena benci kepada Islam, senang kepada kekafiran, bukan. Ternyata karena cintanya kepada keluarganya, ingin keluarganya selamat. Artinya, ya ini terbawa perasaan sebagai wajarnya manusia menginginkan keselamatan untuk keluarganya. Dan ketika itu di hadapan Rasulullah, nah, beliau kemudian sadar, bukan kemudian nyayel. Bukan kemudian membantah Rasul. Jadi li'annahu qad tahaqqaqa dzalika fihim wa annahu maghfurun lahum, dan bahwasanya yang demikian telah terrealisir, terwujud pada mereka, bahwasanya mereka diampuni. Wala yamna'u dzalika kaunal maghfirah hasalat bi asbabi taqumu bihim, dan tidaklah tercegah yang demikian adanya ampunan itu didapatkan dengan sebab, nah, dengan sebab-sebab yang ada pada mereka. Kamala yak tadi dzalika ayyu'attilu faraid wa usuqan bil maghfirah, sebagaimana yang demikian tidak mengandung untuk mereka menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban hanya karena bersandar kepada ampunan. Mereka para Ashabul Badr tidak memahami demikian. Bukan memahami berarti udah kita usah, enggak usah ngerjakan kewajiban-kewajiban, kita sudah dapat ampunan. Enggak ada seorang pun Ahlul Badr yang demikian. Nah, enggak ada yang seorang pun memahaminya demikian. Walau kanat kathah salat bidunil istimrar ala qiyam bil awamir limah taju ba'da dalika ila salatin wala siyamin wala hajjin wala zakatin wala jihad wa hadha muhal. Kalau sekiranya didapatkan ampunan itu biduni istimrar alal qiyam bil awamir, tanpa terus menerus menegakkan perintah-perintah. Nah, karena mereka berhujah dengan itu, beralasan sudah mendapatkan ampunan, sehingga mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, tidak jihad. Ini tidak mungkin dengan itu kemudian dapat ampunan. Dijamin oleh Allah Ta'ala mereka mendapatkan ampunan karena Allah Maha tahu tentang mereka. Mereka tetap akan sholat, mereka tetap akan zakat, mereka bahkan tetap jihad. Ahlul Badr itu Allah Maha tahu. Wa min aujabil wajibati at-taubah ba'dad dzamb, bahkan termasuk kewajiban yang paling wajib setelah melakukan dosa itu adalah bertaubat. Itu diketahui oleh mereka, maka mereka ketika salah mereka bertaubat. Tahu mereka. Bukannya kemudian wah, kan aku sudah diampuni, ngapain aku taubat? Enggak begitu. Fadhamanul maghfirah la yujibu ta'til asbabal maghfirah, maka jaminan mendapatkan ampunan itu tidak mengharuskan untuk menyia-nyiakan sebab-sebab mendapatkan ampunan. Maka mereka tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat, bahkan jihad mereka. Dan mereka ikhwanul zakat ahli Badr, bukannya berhenti setelah itu, ya sudah berarti cukup jihadnya waktu Badr aja, setelah itu gak ikut. Enggak. Ini kesalahan. Kejadian itu 6 tahun setelah perang Badar, mau fathu Mekah, karena Rasulullah SAW mau menyerang Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah hendak bocorkan dengan mengirim surat, namun Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulnya alaihissalatu wassalam, memberitahukannya. Wa nadhiru hadza qawlu fil haditsil akhar, semisal ini adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Perhatikan hadisnya supaya kita juga jangan nanti punya pemahaman salah seperti hadis ini. Kita belum dijamin. Sahabat yang sudah dijamin mendapatkan ampunan saja tidak kemudian memahami itu sebagai legalisasi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidaklah mereka memahami kemudian menyia-nyiakan kewajiban, tidak menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan. Tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adnaba abdun dhamban faqala ay rabbi adnabtu dhamban faghfirhu li faghfaralah. Telah melakukan dosa seorang hamba, maka lantas dia pun sadar mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah dosa itu untukku. Faghfirullah, Allah Ta'ala ampuni. Suma maka sama Asya Allah ayam kusa, kemudian dia tinggal Masya Allah waktu yang lewat, nah dia jalani, kemudian sumat dan ban akhir, kemudian melakukan dosa yang lain, jatuh lagi dalam dosa yang lain. Faqala, dia kemudian sadar kembali, kemudian mengatakan, ay rabbi asabtu dhanban, wahai Rabbku, aku melakukan dosa, faghfirhu li faghfaralah, maka ampunilah dosa itu untukku. Maka Allah Ta'ala ampuni. Allah Ta'ala ampuni lagi. Summa maka sama Masya Allah yang kusa, kemudian dia tinggal Masya Allah waktu yang dia lewati, nah Berlalulah. Kemudian datang lagi sumat nabat dan ban akhar. Kemudian dia melakukan dosa lagi, dosa yang lain. Faqala, lagi-lagi dia sadar, Rabbi asabtu dzanban. Wahai Rabbku, aku lagi-lagi melakukan dosa. Faghfirhu li, ampunilah dosa itu untuk. Faqala Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, artinya hadis qudsi. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Hambaku ini tahu bahwasanya dia punya Rabb, punya Tuhan yang mengampuni dosa, dan Tuhan yang juga akan menyiksa dengan sebab dosa itu. Qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah mengampuni hambaku tersebut. Fal ya'mal ma syaa'a, hendaknya dia beramal apa yang dia inginkan, silakan. Nah, gitu. Tapi hamba ini tadi lihat yang disebutkan oleh Allah dalam hadis ini, fal ya'mal ma syaa'a. Dalam hadis yang lain sama. Ya ini dalam hadis yang lain dengan lafaz ya ini i'malu ma syi'tu wa ghafartu lak. Beramallah sesuka kamu, aku telah ampuni. Ini diberlakukan untuk siapa? Hamba yang modelnya seperti ini. Dia memang melakukan dosa, tapi nah, dia melakukan dosa, dia sadar, dia tobat. Taubatan nasuha. Artinya dia tahu bahwasanya dia tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali hanya Allah, sehingga dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Famakasa, maka lewatlah waktu dia jalani, lagi-lagi dia dosa. Berarti ini berselang, bukan saat itu kemudian cuman tobatnya tobat sambel. Kan Allah Maha Ampun, ya Allah ampunilah saya, ya Allah. Gayanya saja tobat, tapi hatinya nanti kulakukan lagi. Tidak begitu. Ini artinya hamba yang sebenarnya benar-benar taubat saat itu, awal taubat nasuha, berarti Allah Ta'ala ampuni. Setelah lewat, dia melakukan dosa lagi. Ketika dia melakukan dosa lagi, dia sadar taubat, taubatan nasuha. Artinya betul-betul tidak ingin mengulang dosa. Tapi karena manusia, mungkin karena ada godaan, karena ada lalai, karena lemah iman, nah dan sebagainya, lagi-lagi dosa, bertobat. Nah, keadaan yang demikian inilah yang Allah Ta'ala nyatakan, alima abdi anna lau rabban yaghfirud dzanba wa ya'khudhu bihi. Hambaku ini tahu bahwasanya dia punya Rabb yang mengampuni dosa, sehingga dia minta ampun. Wa ya'khudhu bihi, dan Rabb yang akan mengadab dengan dosa itu, sehingga dia nyesal, sehingga dia bertobat. Nah, qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah mengampuni hamba seperti ini. Fal ya'mal ma syaa, silakan dia mau beramal apa yang dia kehendaki. Ini hanuzakumullah, artinya ya ini bukan seperti ini kemudian kita bermudah-mudahan, apalagi wah berarti legal ini. Di setting aja, nanti hari Jumat banyak istighfar selesai. Kayak orang apa melakukan bebas seminggu dosa semau dia, datang ke gereja laporan ngakui dosa-dosanya, udah dosa kamu sudah bersih. Bukan begitu. Fahamilah sebagaimana pemahaman para sahabat. Ini bukan legalisasi untuk bebas melakukan maksiat. Kemudian bersandarnya kan Allah Maha Ampun, Allah Maha Pengampun. Cukuplah saya minta ampun, selesai. Ini disebutkan oleh Al-Imam Qayyim di pembahasan kita di ada wadawa yang sudah kita kaji. Ini namanya maghrur, tertipu. Tertipu. Kenapa? Karena dia minta ampun, minta tobat, dia istighfar. Saat itu tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum, bukan tobat nasuha. Tidak terpenuhi syarat-syaratnya tobat. berbeda dengan yang disebutkan hadis ini. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan summa makasa masyaallah ayam kusam. Kemudian dia tinggal menjalani hidupnya masyaallah menunjukkan panjang. Kemudian di belakang berikutnya ternyata dia jatuh dosa lagi, sadar lagi. Inilah juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani adam khata', manusia itu banyak salah. Bukan sekali, bukan dua kali, banyak. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah berbanyak bertaubat. Semisal ini juga hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Yani yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. Ini termasuk hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kita kenal Al-Arba'in Nawawiyah. Yang nomor hadis 24. Hadisnya panjang. Di antara lafadznya, ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Weh hamba-hambaku, sesungguhnya kalian akan berbuat salah, berbuat dosa, keliru, baik di waktu malam ataupun siang. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Sementara aku adalah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Ini lafaz seperti ini artinya bukan perintah untuk kalian berbuat salah. Silakan kau berbuat dosa semau kalian. Saya maha ampun. Minta aja ampunan kepada aku. Bukan itu maksudnya. Nah, jangan nanti kemudian disalahpahami. Ewan azab Allah. Seperti amalan pengakuan dosa. Ya. Sengaja melakukan dosa-dosa, gampang nanti di pengakuan aja. Di depan romo ya. Aku ini saya selesai, tebus. Bukan demikian. Nah, maka lihat kata Al-Imam Qayyim, falaisa fi hadza itlaq wa idnun minhu subhanahu fil muharramat wal jaraim. Maka hal semisal ini tidaklah itlaq, pemutlakan dan perizinan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang haram-haram dan yang jahat-jahat. Wa inna ma yadullu ala annahu yaghfiru lahu madama kadzalika idza nabata. Hanya saja ini menunjukkan bahwasanya Allah taala senantiasa mengampuni bagi dia orang yang melakukan dosa itu selama ketika dia terjatuh dosa itu kemudian taubat dalam keadaan taubat yang sebenarnya, taubat yang nasuha, yang terpenuhi syarat-syaratnya itu tadi. Nah, sebagai penguat adalah di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, dan hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, wailul lil musirrin alladziina yusirruuna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah orang yang terus-menerus melakukan dosa, yaitu orang yang terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan dia sadar itu dosa. Sadar itu dosa, berakibat akan azab, tapi terus saja enggak tobat. Itulah yang akan menjadi bakal celaka. Karena kalau ketika dia sadar itu dosa, semestinya adalah dia mengedepankan keimanannya. Nah, iman kepada Allah, bahwasanya Allah zat yang sandidul iqab, sangat keras siksanya, Allah Ta'ala mengazab bagi pelaku dosa, itu diingat terlebih dahulu untuk dia mudah bertobat kemudian. Nah, makanya di antara kategori dosa besar disebutkan oleh para ulama adalah dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Dosa kecil itu dosanya kecil tapi terus-menerus dilakukan menjadi dosa besar, bisa menjadi dosa besar. Kata Rasulullah SAW, wailul musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah orang yang terus-menerus, yakni orang yang terus-menerus melakukan dosa dalam keadaan dia tahu sebenarnya. Nasallahu salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatan. Sementara kita cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.